Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan syarah kitab Arba'in Al-Wafi. Ini masih meneruskan mukaddimah atau pendahuluan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqadna al-azma ala syarhil arba'in lil-imam an-Nawawi. Jadi setelah musannif atau penulis kitab menceritakan bagaimana keistimewaan atau perhatian ulama pada kitab Arba'in Nawawi, lalu penulis ini meneguhkan niat beliau untuk menjelaskan hadis Arba'in. Wa idhafati syarhi al-hadi wa khamsin fi suruhi hadihil ahadis, dan juga menambahkan syarah yang berjumlah 51 syarah yang menjelaskan kitab ini al-mubarakah, ya, yang tentunya syarah-syarah itu sangat berkah sekali. Lal yakba'an mansiyan al-rufufi khazainil maktabat al-qadimah to'aman sa'iban lil hasyarat wal gubar. Jadi musannif ini bertekad agar syarah-syarah kitab Arba'in, terutama yang ditulis oleh beliau itu, tidaklah syarah yang dilupakan, yang hanya terpajang di apa itu, di rak, ya, di rak perpustakaan-perpustakaan yang tidak jarang kitab-kitab yang tidak dilirik oleh para pembaca, yang tidak dibaca oleh para pembaca, itu menjadi makanan lezat bagi kutu-kutu, jadi bagi pemakan kertas, ya. Dan juga kitab-kitab yang ditulis sebelumnya itu tidak jarang yang penuh dengan debu. Jadi musannif atau penulis, mereka berdua, karena ini penulisnya dua, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, mereka berdua berdekat supaya syarah ini dipakai, dibaca, tidak hanya tergeletak di perpustakaan saja. Walakin liyatahawala bi'idni ahi hurufan wa kalimatin wa suhaifa matbu'atan tasiru ilal qori al-muslim bi'ai syarikhot. Jadi beliau berusaha keras agar syarah yang kelak ditulis ini menjadi bacaan para pembaca, ya. Para pembaca, baik huruf kalimatnya dan juga lembaran-lembarannya, bisa sampai ke pembaca muslim bi aisari khotin wa audohi manhaj wa ajmalikullah, dengan tulisan yang mudah dipahami, konsep yang jelas, dan juga pembahasan yang indah. Wa yatakhallasu manhajuna bitahrijil hadis wa bayani darajatihi. Jadi konsep atau tematik yang disusun oleh penulis ini adalah, yang pertama, beliau tahrijul hadis, ya. Meneliti hadis, sumbernya dari mana, dan juga menjelaskan tingkatan hadis itu. Kamana soal dalika jahabi datu ulama il hadis, seperti yang dituliskan oleh golongan para ulama hadis. Summal inayatu bi ahamiyatil hadis. Lalu setelah tahrij hadis, setelah mendeteksi hadis itu berasal dari kitab mana, kemudian menjelaskan makna hadis. Liyatta biha min khilaliha sababuh tiarihi fil arba'in an-Nawawi, ya. Supaya dengan mengetahui itu, dengan mengetahui pentingnya hadis itu, maka bisa terlihat mengapa penulis atau penulis matan, ya, yaitu an-Nawawi, memilih hadis itu di antara hadis-hadis yang lain. Tsumma syaraha mufradatihi wa alfadhihi syarahan lughawiyan wafian. Lalu setelah menjelaskan pentingnya hadis itu, kemudian menjelaskan kalimat-kalimat dan kata di hadis itu per kalimat ya, per kata, makna asli, makna logatnya, lina silaba dadzalika lil khotwati al muhimmah, supaya dengan memahami kalimat-kalimat hadis, kata per kata dari hadis itu bisa sampai ke pembahasan yang lebih penting lagi, wahia fikhul hadis, yaitu makna dari hadis tersebut atau analisa dari hadis, wama yarsudu ilaih, dan juga hal-hal yang bisa sampai ke sana. Waqad aradnaha tahta awanin janibah barizah wa muraqqamah. Dan hadis yang dijelaskan ini nanti juga akan diberi nomor-nomor ya, diberi nomor-nomor yang mudah untuk mencarinya. Wasukna minal ayati al-Qur'aniyah wal hadis an-nabawiyah mayu'ayyidul hukma syar'i al-mustambat minal hadis ziyadatan fi ta'kidih. Selain menjelaskan arti atau analisa ya atau fikih dari hadis itu, penulis juga menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain yang menguatkan hukum yang didapatkan dari hadis yang disarainya untuk menambah pemahaman ya, untuk menguatkan hukum itu. Wa dzakarna ma wasa'na al-hikmah at-tasyri'iyah wal fawaid ad-diniyah wa dunyawiyah al-mutahaqqiqah ladal iltizami wa ta'atil hadis an-nabawi asy-syarif. Dan musannif atau penulis juga sekuat tenaga menjelaskan hikmah ya, hikmah di balik satu hukum tertentu, hikmah disyariatkannya satu hukum, rahasia di balik satu hukum, kemanfaatan-kemanfaatan yang berada di akhirat ya, kemanfaatan akhirat maupun dunia yang itu bisa didapatkan bila kita mengamalkan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kama asyarna khilala dzalika kullahu ila durus an-nabawiyah wan nabudat al-imaniyah allati tuslihu dawaan najian likatsirin min amradina al-ijtimaiyah al-musta'sobah ini Pak ya, fi asrina al-hadir. Dan di sela-sela itu musannif juga menjelaskan pentingnya belajar hadis dan semangat keimanan ya, yang bisa memperbaiki penyakit kita yang dialami oleh sebagian banyak dari kita, yaitu penyakit-penyakit sosial ya, penyakit-penyakit sosial yang terbilang kronis yang dialami oleh masa saat ini, yang dialami oleh masa saat ini. Walitama min naf'i sanal haqqu fi akhir kitab tarajim li ruwati hadil hadis li ta'arrufi 'alaihim. Dan untuk menyempurnakan kemanfaatan kitab ini, nanti di akhir kitab penulis akan menjelaskan ya biografi singkat dari perawi-perawi hadis ini supaya kita bisa mengenalnya. Wa ala jawani bi suhbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawatinil qudwati lana fi hayatihim. Dan juga supaya kita bisa mengetahui bahwa mereka perawi hadis itu pernah bersama dengan Rasulullah, dan kita bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti tindakan-tindakan atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terima kasih yang sudah subscribe ya, hanya iklan saja ini. Kemudian wasatakunu hadhihi tarajim musalsalatan hasbal hurufil hijaiyah allati biha asma'uha ula'ir wat liyasulal ruju'u ilaiha indal haja. Dan urutan dari biografi para rawi itu akan diurutkan sesuai dengan huruf hijaiyah ya, akan diurutkan sesuai dengan urutan huruf-huruf awal mereka supaya mudah untuk dicari ya. Jadi urutannya nanti sesuai dengan nama mereka. Wallaha narju ayakuna ilmuna majdian fi fahmi hadil ahadis al jami'ah wa tarjamatiha ila sulukin wa amalin wa badrin wa ata' wa izzatin wa jihad. Jadi penulis ini hanya memohon kepada Allah saja agar supaya ilmu yang dimiliki bermanfaat, ya, bermanfaat dalam memahami hadis-hadis yang kompleks ini dan juga biografi para rawinya. Musonya berharap agar Allah memberikannya petunjuk untuk menempuh dan mengamalkan, menjelaskan, memberikan, dan berjihad di dalam pemahaman hadis ini. Wallahu min maro'il qasdi. Hanya Allah lah yang dituju, atau yang dijadikan tujuan oleh dua penulis ini, al-mu'allifan. Jadi ini seperti yang kita tahu bahwa kitab Al-Wafi ini ditulis oleh dua doktor, ya, yaitu yang pertama Mustafa Bugo, yang kedua Muhyiddin Mihtu, ya. Jadi ini mukaddimah atau pendahulunya juga ditulis oleh dua doktor itu, dua penulis itu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.